Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari dua pembahasan, Masailul Jahiliyah dan Bulughul Maram. Kali ini yang pertama kita membahas masalah-masalah jahiliyah terlebih dahulu, yaitu kita bahas masalah nomor 116, kemudian 117 nantinya, dan 118. Yaitu diantara masail jahiliyah, tanakut aqwalihim wa tadarubuha, yaitu pendapat-pendapat mereka itu saling bertentangan dan kontradiksi. Pendapat-pendapat mereka saling bertentangan dan kontradiksi. Yaitu dikatakan oleh Syekh Muhammad, tanakudul wadih lima kadzabu bil haq. Statement mereka itu bertentangan dengan sangat-sangat jelas, karena mereka itu menolak kebenaran, karena mereka mendustakan kebenaran. Sebagaimana yang Allah katakan, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin mariz. Bahkan mereka itu mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka, dan mereka benar-benar dalam keadaan berselisih. Maka dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, yang dimaksudkan tanakut, saling bertentangan di sini adalah pendapat-pendapat mereka itu saling berbeda. Ini disebabkan karena mereka meninggalkan kebenaran. Maka kaidah yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau katakan, siapa yang meninggalkan kebenaran, maka pasti pendapatnya itu saling kontradiksi atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dan perlu dipahami, kata Syekh, beliau katakan kesesatan itu bercabang-cabang. Ingat, kaidahnya itu kesesatan bercabang-cabang, sedangkan kebenaran itu cuma satu. Jadi kesesatan itu banyak, bercabang-cabang, kebenaran itu cuma satu. La yatasya'ab wa la yakhtalib. Yang namanya kebenaran itu tidak bercabang-cabang, tidak berbeda-beda. Karena Allah katakan, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Karena yang ada setelah kebenaran itu hanyalah kesesatan. Berarti kalau kebenaran cuma satu, kesesatannya itu sisanya. Maka siapa yang tinggalkan kebenaran, siapapun yang tinggalkan kebenaran, maka pasti dia terjatuh di dalam kesesatan. Dan Syaikh Shalal Fauzan katakan, wadzalalu mutahatun wal iyadzu billah. Yang namanya kesesatan itu biasanya membingungkan. Bahkan didapati nanti orang-orang yang sesat tadi, mereka diantara sama orang-orang yang sesat juga berbeda pendapat. Jadi pendapat yang ini beda, yang ini beda, yang ini beda. Karena mereka tidak punya petunjuk. Dan agama mereka atau ajaran mereka cuma nebak-nebak saja. Kadang bicara seperti ini, kadang bicara seperti itu. Tidak punya standar. Ini yang kita bisa lihat pada orang-orang liberal. Standarnya tidak ada. Maka yang ini boleh berpendapat seperti itu, yang ini boleh berpendapat lagi dan lagi, yang ini boleh berpendapat lain. Standarnya tidak ada. Jadi apa yang dikatakan Allah tadi, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marij, yaitu mereka mendustakan kebenaran yang datang pada mereka dan benar-benar mereka itu berselisih. Maka ahlul batil itu selalu berada dalam perselisihan. Adapun perlu dibedakan perbedaan antara ulama mazhab yang empat. Memang ada, namun itu karena perbedaan ijtihad, pemahaman dalil, atau pada pendapat yang memang tidak ada dalilnya. Namun perlu dipahami, di antara ulama yang satu, ulama mazhab yang satu dan yang lainnya, tidak saling menyesatkan dan juga tidak saling mengkafirkan. Jadi setiap mereka amalkan sesuai apa yang mereka pahami dari dalil. Walaupun nanti menyelisihi yang lainnya, maka mereka tetap amalkan sesuai dengan dalilnya. Akan tapi kalau prinsip ulama mazhab, kalau dapati pendapat mereka menyelisih kebenaran, mereka ikuti kebenaran. Adapun alul kesesatan, mereka tidak punya rujukan. Dan orang-orang yang sesat itu pendapat mereka bukan kembali pada dalil, namun kembali kepada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu berbeda-beda. Oh, saya itu pengen seperti ini. Ya, hawa nafsu si A beda, hawa nafsu si B juga beda. Maka siapa yang punya sifat seperti ini, itu dalam golongannya kok berbeda-beda standar, ya, maka hati-hati, ini adalah sifat jahiliyah. Dan ingat, orang yang berada di atas kebenaran, walaupun nanti ada beda pendapat di antara mereka, tetap nanti mereka ingin merujuk pada dalil. Namun ingat prinsipnya tadi kata Syekh, tidak saling menyesatkan. Jadi kalau beda, tidak saling sesatkan. Coba lihat sebagian golongan. Kalau sudah lihat orang lain, penampilannya sih sudah beda. Ya, kalau ada yang sudah, bajunya sudah beda, enggak pakai gamis, maka sudah sesat. Ya, maka itu sudah jadi sesat. Tidak punya standar. Ya, pakaiannya saja tidak pakai standar sendiri. Kenapa pakaiannya pakai gamis? Gamisnya juga setengah, bukan sampai ya turun ke bawah. Standarnya dari mana? Standar Rasul tidak ada seperti itu. Maka kalau dia tidak punya standar, tanda juga sifat jahiliyah masih ada. Tanda juga kalau menyesatkan orang karena beda pendapat khilafiyah, bahkan itu bukan pendapat khilafiyah lagi. Wong tidak ada dalilnya, karena menyelisih apa yang dia dapati dari gurunya, maka yang lainnya sesat. Berarti standarnya standar ganda dan tidak ada patokan yang jelas. Maka hati-hati dengan pemahaman semacam itu. Bahkan mereka nanti bisa keseharian mereka itu sifat jahiliyah semuanya. Bahkan kalau mereka nyatakan itu paling ahlu sunnah, mungkin bisa jadi mereka adalah orang yang paling memegang prinsip bid'ah. Karena sudah mengotak-kotakan diri dari kaum muslimin. Hati-hati. Taib, sekarang kita lihat Masail ke 117. Al-imanu bi ba'di ma unzila duna ba'd. Beriman pada sebagian yang diturunkan dan tidak beriman pada yang lainnya. Jadi cuma mau mengimani yang satu, yang lainnya tidak mau mengimani. Ini saya ringkaskan saja apa yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan. Syekh Muhammad katakan, yaitu mereka beriman pada sebagian bi ba'dil munazzal duna ba'd. Mau mengimani sebagian, tidak mau mengimani yang lain. Yaitu apa yang Allah turunkan mereka imani, namun yang lainnya mereka ingkari. Ini sifat-sifat Yahudi dan Nasrani seperti itu. Dan di sini ada, nanti bisa dibaca terjemahan contoh-contohnya dalam ayat ini panjang. Intinya sifat mereka, mereka imani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lainnya. Padahal untuk Al-Quran atau kitab yang diturunkan kepada kita, kita wajib imani seluruhnya. Dan tidak boleh orang cuma milih-milih sesuai dengan hawa nafsu. Kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan. Seperti ini dikatakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, kalau memilih sebagian dengan hawa nafsu, tinggalkan yang lainnya karena tidak cocok. Ini sifat orang Yahudi. Ya, ini sifat orang Yahudi. Jadi kalau yang sesuai dengan pendapatnya, dia ambil. Sesuai dengan hawa nafsunya, dia ambil. Kalau tidak sesuai, dia tinggalkan. Ini sifat orang Yahudi. Maka sifat orang Muslim tidak niru sifat orang Yahudi. Kalau imani Al-Qur'annya, imani seluruhnya. Jangan pilih sebagian dan jangan tinggalkan yang lainnya. Masail ke 118. Al-iman nabi ba'dir rusul duna ba'd. Beriman pada sebagian rasul tanpa mau mengimani pada yang lainnya. Yaitu kata Syekh Muhammad, beliau katakan at-tafriq bainar rusul. Yang ada mereka membeda-bedakan atau mengotak-kotakan para rasul. Ya, mereka mengotak-kotakan para rasul. Yaitu mereka punya sifat membeda-bedakan para rasul yang ada, imani sebagian mereka dan mengufuri sebagian yang lain. Seperti ini adalah sifatnya ahli kitab. Orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Tidak mau beriman juga kepada Nabi Muhammad. Orang Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi rasul yang ada mereka ingkari. Sedangkan penyembah berhala, wasaniyun, orang-orang musyrik, sama sekali tidak mau beriman kepada rasul. Mau jalan sendiri. Mereka ingkari rasul seluruhnya. Mereka mau jalani hidup sendiri, tidak pakai petunjuk dari rasul. Dan ingat kaidah yang perlu dipahami, man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bil jami'. Siapa yang mengingkari satu nabi, satu saja. Dia ingkari satu nabi seperti tadi. Isa ingkari Nabi Muhammad, maka dia berarti telah mengkufuri seluruh nabi. Alasannya karena para rasul itu jalan mereka itu satu, ajaran mereka juga satu. Wahum ikhwah, dan mereka itu adalah bersaudara. Maka faman kafara bi wahidin minhum, siapa yang mengkafirkan satu saja dari mereka, maka dia telah mengingkari seluruh rasul. Di antara dalil ini kita harus mengimani para rasul yang ada, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Yaitu rasul beriman terhadap apa yang diturunkan dari Rabb-nya dan juga orang-orang yang beriman demikian pula. Kulun amana billah, semuanya beriman kepada Allah wa malaikati dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya. Wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli, mereka tidak membedakan satu rasul dan rasul yang lainnya. Maka beriman kepada seluruh rasul itu bagian dari rukun iman yang 6. Maka kalau dalam hadis dikatakan rukun iman yang 6, maka maksud dari rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada seluruh rasul. Maka tidak cukup beriman kepada sebagiannya saja. Siapa yang mengingkari satu rasul, maka dia mengingkari seluruhnya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW itu datang, ajaran Nabi Muhammad itu yang diambil. Kita tidak ingkari yang lainnya. Imani yang lainnya, imani Nuh, imani Ibrahim, imani Musa, imani Isa. Namun ketika Nabi Muhammad SAW itu datang, syariat yang dipakai adalah syariat Nabi Muhammad. Kemudian satu lagi, yaitu masail ke tadi 18, sekarang masail ke 119. Tadi 118, sekarang 119. Al-muhajatu fi ma laysa lahum bihi ilm, mereka berdebat pada sesuatu yang tidak mereka ilmui. Jadi yang tidak punya ilmu itu saling debat. Wong bodoh saling debat, ngel-ngelan terus, ya, padahal tidak punya ilmu. Ini hukum ini bagaimana? Yang ini ngomong ini, yang ini ngomong itu, gak punya ilmu sama sekali. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, orang jahiliyah gitu sifatnya, yujadilun, mereka itu berdebat fima laysa lahum bihi ilm, pada perkara yang mereka tidak memiliki ilmu. Padahal di sini kita wajib berdebat dalam perkara yang kita ilmui saja. Adapun yang tidak kita ilmui, maka hendaklah kita diam. Yang tidak kita ilmui, hendaklah kita diam. Maka ada dua poin penting yang perlu diperhatikan di sini dalam masail nomor 119 ini. Yang pertama, hendaklah kita tidak masuk dalam perkara yang tidak kita ilmui. Dan tidak boleh mengingkari perkara yang tidak kita ilmui. Jadi kalau kita sudah tidak tahu, maka cukup katakan apa? Allahu a'lam. Dan tidak boleh manusia itu menyatakan dia punya cukup ilmu, harus merasa kurang terus. Karena Rasulullah SAW saja berdoa wa qur rabbi zidni ilma dalam surah Thaha ayat 114, ya, katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Maka setiap orang harus tahu keadaan dirinya seperti apa. Jika dia punya ilmu memang banyak, maka ketahui juga yang tidak dia tahu juga banyak. Maka kata Syekh Shalal Fauzan di sini, kalau seorang punya ilmu banyak, maka yang tidak dia tahu juga banyak. Karena Allah katakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu ada orang yang berilmu lagi. Sampai ilmu tadi itu berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata yang bagus dari beliau, seandainya orang punya ilmu itu banyak, maka ketahuilah bahwasanya yang tidak dia ketahui juga banyak. Maka yang pertama yang harus diperhatikan, kalau tidak punya ilmu, jangan-jangan masuk dalam masalah tersebut. Kemudian yang kedua, jangan mengingkari sesuatu yang tidak kita ilmui. Atau jangan mengingkari sesuatu yang orang lain itu lebih tahu. Ada suatu ibarat yang dikatakan oleh para ulama, man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. Siapa yang hafal, itulah argumen bagi siapa yang tidak hafal. Maka kalau kita tidak tahu ilmunya, maka jangan ingkari. Orang lain yang tahu ilmunya, ya sudah, itu dia yang benar. Jadi saya ulang, kalau yang kedua, jangan ingkari sesuatu yang tidak kita ilmui atau yang orang lain itu lebih tahu. Nah, contohnya di sini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, orang-orang dahriyun, orang ateis dan orang-orang musyrik, mereka itu mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka mengingkari ada orang yang mengingkari sifat Allah. Mereka mengingkari kalau ada orang yang bertentangan dengan mereka. Padahal sendiri mereka tidak punya ilmu. Dan sifat-sifat Allah adalah ilmu ghaib. Ilmu ghaib ini gak bisa kita tebak-tebak. Maka kalau dalam perkara yang Allah ajarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah, kita imani, tidak ditolak. Kalau yang tidak Allah ajarkan, maka kita imani secara global. Nah, yang dikatakan orang-orang ateis ini gimana? Mereka menolak sifat sama sekali, dan mereka ingkari yang lainnya. Padahal mereka sendiri tidak punya ilmu, dan mereka selalu membangun pendapat mereka itu di atas kias, dan mereka lah orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus. Nah, itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Pertemuan berikutnya insya Allah pertemuan yang terakhir. Sisa 4 poin lagi. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan bulughul maram.